车运，十里靠天遥看，地里苦身地korban untukmu walau kadang kecewa tiap malam sendiri saja menunggu hingga malam berakhir sayang tiap kali hanya maaf di bibir saja mungkin harus lebih sabar menghadapi menghadapi